Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu amma ba'd. Fa barakallahu fikum, setelah kita selesai pembahasan tentang mubtada khabar, kita masuk pembahasan tentang hukum-hukum mubtada penasih penghapus hukum mubtada khabar. Telah disinggung pada pertemuan sebelumnya ada tiga macam, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dunantu wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha amalannya merufakkan mubtada menasabkan khobar. Kalau inna wa akhwatuha menasabkan khobar, menasabkan mubtada merufakkan khobar. Kalau dunna dan saudara-saudaranya menasabkan mubtada khobar sebagai dua maf'ulnya. Baik, kita masuk rincian dari kana wa akhwatuha. Qala fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Maka adapun kana dan saudari-saudarinya, semuanya dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Yang tadinya mubtada seperti Zaidun Tajirun, misalkan mubtada khobar, kemasukan kana jadi kana Zaidun Tajirun. Nah, yang tadinya mubtada tetap rofa disebut dengan isim kana, yang tadinya khobar rofa berubah menjadi nasab disebut dengan khobar kana. Wa ya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa manfaqa wa mafatiha wa mabariha wa madama wa ma tasarrafa minha. Kana, amsa, dan seterusnya. Ada berapa? 13 ya. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, madama. Ada 13. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang bisa ditasrif darinya. Bisa beramal. Seperti kana, wa yakunu wa kun, wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Takulu kana zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'imun. Artinya apa? Zaidun qa'imun. Masukkan kana jadi kana Zaidun qa'iman. Walaysa amrun syakhisan. Nah, wa ma asbaha dzalik, dan yang serupa dengan itu. I'rabnya perhatikan. Laisa fi'lun madin yarfa'ul isma wa yansibul khabar min akhwati kana. Laisa fi'l madi merofakan isim dan menasabkan khabar, dia termasuk saudara-saudara kana. Wa amrun ismu laisa marfu'un biha. Amrun isimnya laisa dirofak dengannya. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Tanda rofaknya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Wa syakhisan khabaruha mansubun biha. Syakhisan khabarnya mansub dengannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya dengan fathah dhahirah di akhirnya. Qala al-Hamidi qawlu syakhisan ay dhahiban aw hadiran. Ucapan dia syakhis maknanya dhahib atau hadir. Zaidun amrun syakhis berarti amr pergi atau amir datang. Yang bisa dimaknakan datang atau pergi. Syakhis ya. Nanti lihat konteks kalimatnya. Fa inna syukhusa ya'ti bimaknahuma. Karena kata syukhus ini datang dengan makna keduanya. Bisa bermakna pergi atau hadir. Qala syari wa akulu al-qismul awwalu min nawasi wa mubtari wa khabari kana wa akhwatuha aina dhairuha fil amal. Bagian yang pertama dari penghapus-penghapus mubtari dan khabar adalah kana dan saudari-saudarinya, yakni yang semisalnya dalam beramal. Yang dimaksud saudaranya adalah yang semisalnya dalam beramal. Wa adal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i fayuzilu raf'ahu al-awwala wa yuhdithu law raf'an jadidan wa yusamma al-mubtada'u ismaha. Maka bagian ini karena wa akhwatuha ini masuk kepada mubtada lalu menghilangkan rofaknya yang pertama yaitu mubtada tadi dan memperbarui baginya rofak yang baru, mengadakan baginya rofak yang baru, dinamakan mubtada itu dengan isimnya yang tadinya mubtada rofak dibuang, dihilangkan, diganti dengan rofak yang baru yang namanya menjadi isimnya, isim kana. Wa yadkhulu 'alal khabari fayansibu wa yusamma khabarahu. Dan masuk kepada khabar lalu menasabkannya dan dinamakan dengan khabarnya. Ya, dengan contoh lebih jelas tadi Zaidun qa'imun jadi kana Zaidun qa'iman. Amrun syakhisun kana amrun amrun syakhisun. Kana amrun syakhisun. Muhammadun talibun, kana Muhammadun taliban, dan seterusnya. Wahadal kismu thalathata asyara fi'lan. Bagian ini, yaitu kana wakwatuha itu merofakan isim nasabkan khobar itu ada 13 fi'il. Sebagaimana telah kita hitung tadi. Al-awwalu kana wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabar fil madi. Yang pertama adalah kana, dia memberi faedah disifatinya isim dengan khabar di waktu lampau. Imma ma'al inqita, imma pensifatan itu dengan ada keterputusan. Ya, nahu kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad orang yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Ini disertai inqita'. Ya, pensifatan khobar, isim dengan khobar. Isimnya Muhammadun. Disifati dengan khobar, yaitu mujtahidan. Tapi disertai dengan keterputusan. Karena tidak mungkin namanya manusia terus dia dalam keadaan bersungguh-sungguh. Ini namanya inqita', ada keterputusan. Wa imam al istimrar. Atau pensifatan isim dengan khobar itu dengan pensifatan yang terus-menerus. Wa kana rabbuka qadira, dan Allah Rabbmu maha kuasa. Ini terus-menerus, tidak ada keterputusan. Perhatikan i'rabnya barakallahu fikum. Yang nomor dua, i'rabuha ka i'rabi kanal jawu mukfahiran. I'rabnya seperti i'rabnya kanal jawu mukfahiran. Al-mutaqaddimati qablu. Wahadal misal laisa sarihan fi ifadatil inqita. Nah, kata al-mu'allik, wahadal misal laisa sarihan fi ifadatil inqita'i. Contoh ini tidak jelas dalam memberi faedah keterputusan. Karena ia tamil wa yakuna Muhammadun la zala mustamiran fi ijtihadi. Karena ada kemungkinan si Muhammad itu terus menerus dalam kesungguh-sungguhannya. Tapi ini tentunya berat ya. Tanbihun atamsilu bi qouli ta'ala lam yakun syai'an madhkura aula min tamsilis syarih rahimahullah. Peringatan, contoh yang dibuat dengan firman Allah Ta'ala lam yakun syai'an madhkura, yang dia belum menjadi sesuatu yang disebut. Nah, ini lebih tepat daripada contoh yang dibuat oleh Syarih rahimahullah. Wa kana rabbuka qadira, ya Rabbnya, al-wawu ala hasabi ma qablaha, sesuai dengan sebelumnya. Kana fi'lun madin naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Rabbu ismu kana marfu'un biha. Falamatu rafi'a dhammatu dhahiratu ala akhirih. Wa rabbu mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathhi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wa qadirun khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Fa'idatun lafdu kana yufidul istimrara wa yufidul inqita'a. Lafadz kana itu memberi faedah terus-menerus dan juga keterputusan. Fa'idha kana fi haqqillahi ta'ala afadal istimrara. Kalau itu dalam hak Allah, maka memberi faedah istimrar, terus-menerus. Qala al-Kafrawi, li'anna al-fi'la idha udhifa ila Allah tajarrada 'anil zaman. Wasara ma'nahu ad-dawama. Karena sebuah fi'il apabila diidhofahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, maka dia menjadi kosong dari zaman. Jadilah maknanya ad-dawam, terus-menerus. Wa idza kana fi haqqil makhluq faqad yufidu wa qad la yufid. Adapun jika pada haknya makhluk, kadang-kadang memberi faedah, ya, dan kadang-kadang tidak memberi faedah. Ya, kadang-kadang memberi faedah apa istimewa, kadang-kadang tidak. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa